واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah ini. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-28 yang di dalam cetakan ini diberikan judul oleh penerbit Luzumus Sunnati Wajtinabul Khilafi wal Bid'ah. Menetapi sunnah, konsekuen di atas sunnah, dan juga kemudian menghindari segala macam bentuk perselisihan serta segala bentuk kebid'ahan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Ana bin Najih al-Arbab ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Najih al-Arbab ibn Sariyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan suatu petuah, mau'izah kepada kami. وجلت منها القلوب, yang hati-hati ketika mendengar mau'izah tersebut, tausiah tersebut, menjadi takut. وزرفت منها العيون, dan mata-mata pun kemudian menjadi berlinang. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, kanaha mau'izatu muwaddi'in, sepertinya ini adalah mau'izah, nasihat yang diberikan oleh seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka hendaknya engkau memberikan wasiat kepada kami. Mereka merasa bahwasanya ini adalah nasihat perpisahan, maka mereka meminta wasiat sebelum terjadinya perpisahan tersebut. Qala, maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, wassama'i watta'ah, serta mendengar dan taat itu kepada pemerintah. Wa intamaru alaikum 'abdun, walaupun yang berhasil menguasai kalian adalah seorang budak. Fainnahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, karena siapapun dari kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka solusinya apa ketika seorang melihat perselisihan tersebut? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Berarti ini kemudian yang akan mencegah dari perselisihan dan membawa kepada persatuan. Berpegang kepada sunnahku. Dan juga wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khalifah yang terbimbing, yang berada di atas huda, petunjuk. Abdu alaiha bin nawajid, pegangi, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, yaitu pegangilah kuat-kuat sunnah tersebut, sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya para al-khulafa' ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Hendaknya kalian berpegang dengan kuat-kuat terhadap sunnah tersebut, dan diibaratkan dengan apa? Menggigit dengan gigi geraham. Qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Baina kulli bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, kemudian At-Tirmizi mengatakan inilah hadis yang hasan sahih. Dan juga ini adalah suatu hadis yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Kita akan membaca penjelasan dari hadis ini dari kalam perkataannya Imam Ibnu Daqiq Al-Ain dalam syarahnya. Beliau rahimahullahu taala berkata, qala fi ba'd turuq hadzal hadis, dan pada sebagian jalan hadis ini lafadznya adalah anna hadhihi maw'izatu muwaddi'in. Anna hadhihi maw'izatu muwaddi'in. Sungguh ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah. Fa madza ta'hadu ilaina? Maka apa yang engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, laqad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian pada sesuatu yang putih. Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siangnya. Artinya sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan umat ini di atas sesuatu yang putih, jernih, yaitu peninggalan beliau berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an atau penuh sunnah. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, artinya jelas. Yang malam itu malam, yang siang itu siang. Demikian pula dalam perkara agama Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan bagi umat Islam suatu petunjuk yang jelas, yang kemudian tinggal difahami saja, tinggal dicari dan digali oleh umat Islam ini, maka mereka akan memahaminya dan mengetahui mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Itu semua jelas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana jelasnya siang dan malam. Kalau perkara siang dan malam, tentu kita mengetahuinya, oh ini sedang siang hari, atau kemudian oh ini sedang malam hari, tidak tersamarkan bagi kita. Demikian pula syariat Islam, demikian pula syariat Islam jelas. Yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Nah, walaupun ada perkara-perkara kemudian yang diperselisihkan di antara ulama. Qala la yazighu anha illa halik. Tidaklah kemudian tergelincir darinya kecuali dia akan binasa. Tergelincir dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan kepada umat ini, yang diistilahkan dengan al-bayda, sesuatu yang putih. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka jangan sampai seorang pun tergelincir dari sunnah ini, karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, apabila tergelincir dari sunnah tersebut, bisa jadi itu menjadi suatu kecelakaan baginya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan ketergelinciran tersebut akan mengazabnya, wali'adzu billah. Jangan sampai seorang tergelincir dari jalan sunnah. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu lafaz yang kita sebutkan dalam syarah Imam Ibnu Daqiq Al-Ain ini adalah suatu lafaz yang sahih juga. Nah, walaupun jauh berbeda dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sahih, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain juga sahih. Qala Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain qawluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, maw'izatun balighah, suatu petuah yang begitu mendalam. Qala ya'ni balaghat ilaina wa atharat fi qulubina, yaitu petuah tersebut sampai kepada kami dan kemudian berbekas di dalam hati kami. Petuah yang begitu menyentuh hati sehingga mereka benar-benar merasakan tersentuh dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sampai-sampai hati mereka yaitu merasa takut dan air mata berlinang dari mata-mata mereka. Qala wajilat minhal qulub. Lafaz yang dalam hadis perkataan Al-Arbat Ibn Sariyah, hati-hati kami menjadi takut. Qala ay khafat. Yang dimaksud wajilat yaitu khafat, sama itu takut. Namun wajilat di sini seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, bahwasanya wajal al-wajal itu suatu jenis khauf, suatu jenis rasa takut yang disertai dengan taraddud, yaitu suatu rasa bimbang di dalam hati antara cemas dan berharap. Antara cemas dan berharap itu adalah al-wajal, suatu rasa khauf yang lebih spesifik, ya, suatu rasa khauf yang lebih spesifik dari sekedar khauf biasa. Baik. Suatu rasa khauf yang disertai dengan rasa bimbang, rasa resah di dalam hati. Qala wa zarafat minha al-uyun, dan kemudian mata-mata menjadi berlinang karenanya. Qala ka'annahu qama maqama takhwifin wa wa'idin. Seakan-akan atau sepertinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ketika itu sedang memberikan takhwif, berusaha untuk memasukkan rasa takut ke dalam kalbu-kalbu para sahabat dengan menyebutkan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang kemudian melanggar larangan Allah atau kemudian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa wa'id, dan juga ancaman, ya, menakut-nakuti dan memberikan ancaman. Sepertinya ini yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mauidhahnya. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah bahwa yang dinamakan mauidhah itu adalah mengingatkan manusia terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah disertai targhib wa tarhib. Targhib yaitu menyemangati, disemangati, disebutkan tentang balasannya, disebutkan tentang surga, disebutkan tentang pahala dari orang-orang yang kemudian mengamalkan perintah-perintah tersebut dan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Juga tarhib, ditakut-takuti, diberikan rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala sehingga hati-hati mereka menjadi takut dikarenakan mau'izah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan juga beliau hafizahullah Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan kenapa kemudian air mata berlinang, air mata para sahabat berlinang karenanya mereka menjadi menangis, dikarenakan sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak, mengumpulkan dalam mau'izah tersebut perkara-perkara yang banyak. Nasihat tentang ini, nasihat tentang ini dikumpulkan semuanya sehingga para sahabat merasa ini sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpisah dari kita karena saking mendalamnya, saking banyaknya yang beliau nasihatkan kepada kita dari perkara-perkara penting. Dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengisyaratkan beliau akan segera berpisah dengan mereka. Ya, segera berpisah dengan mereka. Akhirnya mereka apa? Menjadi sedih. Ya. Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mauidhah yang seperti ini? Seakan-akan beliau akan berpisah. Maka mereka pun banyak di antara mereka yang kemudian menangis karenanya. Qala wa qawluhu, dan sabda beliau, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian dengan ketakwaan kepada Allah azza wa jal dan mendengar serta taat. Adapun taqwallah adalah wasiat yang sangat besar Ini adalah wasiatullah, wasiatnya Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Selalu diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Dari umat-umat sebelum umat Islam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang sebelum kalian, dan juga kami memberi wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Maka ini wasiat yang penting yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada semua umat dari zaman terdahulu sampai sekarang. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam takwa tersebut mengandung meninggalkan atau mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan, yang didasarkan dengan pertama ilmu, kemudian dilandaskan pula dengan keikhlasan. Ya, didasarkan ilmu serta keikhlasan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengerjakan larangan karena tahu bahwasanya itu adalah afwan, mengerjakan perintah karena tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, kemudian keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Kemudian juga meninggalkan larangan karena tahu itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Kemudian juga kenapa meninggalkannya? Karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan lagi. Berarti mengerjakan dan meninggalkan berdasarkan ilmu juga keikhlasan. Sebagaimana itu adalah makna dari ta'rif atau definisi yang disampaikan oleh Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, yang definisi tersebut disebutkan oleh para ulama termasuk definisi yang paling baik terhadap takwa. Sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, perlu untuk diulangi mungkin definisi Talq Ibn Habib. Ada yang belum tahu mungkin ya. Talq Ibn Habib atau Talq bin Habib rahimahullahu taala mengatakan, at-taqwa itu maknanya antafa'ala bi awamirillah, kalian melakukan perintah-perintah Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ilmu, di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwa yang diperintahkan maka dikerjakan. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Wa tatruka ma'siyatillah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu di atas ilmu. Mengetahui bahwa itu larangan maka ditinggalkan, makhafatan 'iqabillah, karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah keikhlasan. Qala rahimahullahu taala alimah bi daqiq alaih, yani li walatil umur, yang dimaksud mendengar dan taat ini adalah kepada waliul amr, yaitu para pemerintah. Karena ini adalah hak mereka. Kita berbaiat kepada mereka, dan mana baiat tersebut adalah untuk mendengar dan taat kepada apa yang mereka perintahkan. Walaupun tentu saja ada rinciannya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Syekh, apabila kemudian yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut adalah memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kerjakan. Karena hak Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkannya. Namun kalau pemerintah memerintahkan dengan sesuatu yang mubah, atau sesuatu yang sunnah saja, atau sesuatu yang kemudian di situ ada ijtihad, bisa berijtihad, ada khilaf, kemudian ada ijtihad di situ di antara para ulama, ada yang berpendapat seperti ini, berpendapat seperti ini, kemudian pemerintah mengambil salah satu pendapat kemudian memerintahkannya kepada masyarakat, kepada rakyatnya, maka ini wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk kemudian masyarakat berpendapat dengan pendapat tersebut, melaksanakan pendapat tersebut, dikarenakan perintah dari ulul amri yaitu apa, dari pemerintah. Namun apabila perintah dari pemerintah tersebut adalah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala, wa in tamara alaikum 'abdun, walaupun kemudian yang berhasil memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Wa fi ba'd riwayat, dan di sebagian riwayat, 'abdun habasyiyun, seorang hamba dari negeri Habasyah. Budak dari negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri yang dikenal pada masa ini dengan negeri apa? Ethiopia. Nah, yang kita mengetahui bahwasanya yaitu orang-orang dari sana, yaitu orang-orang yang kemudian memang dari sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan yaitu warna kulit yang hitam, rambut yang keriting. Dan dalam hadis yang lainnya pun dikatakan Abdun Habasyun mujazza'atul atraf, yang kemudian terpotong kaki dan tangannya walaupun cacat. Jadi seburuk apapun pemimpinnya, dari sisi derajatnya dia seorang hamba, dari sisi penampilannya pun dia seorang yang yaitu cacat dan buruk. Namun tetap harus seorang itu taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, seburuk apapun pemerintah tersebut. Ya, dalam kitab-kitab ulama dikatakan as-sam'u wa ta'ah ala ulatil amri daran wa fajiran, daran kana wa fajiran. Itu baik mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, atau orang yang fajir, orang yang jahat, tetap harus mendengar dan taat. Kenapa? Karena syariat Islam ini aturan-aturannya di dalamnya itu melihat kepada maslahat dan mafsadah, maslahat dan mafsadah. Bahwasanya mendengar dan taat kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang yang jahat, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu madaratnya lebih kecil daripada kemudian madarat yang ditimbulkan oleh sikap tidak taat kepada pemerintah yang seperti itu, memberontak, ingin menggulingkannya, ingin mengambil kekuasaan darinya. Apabila ini yang terjadi, maka kemadaratannya lebih besar. Yaitu akan banyak darah yang tertumpahkan, akan banyak pula kemaslahatan-kemaslahatan yang kemudian tidak bisa dikerjakan, seperti sholat berjamaah karena tidak adanya rasa aman, atau kemudian tidak adanya pasokan bahan pangan, demikian pula tidak adanya tempat tinggal karena mereka yang kemudian terkena atau ada di wilayah perang tersebut harus mengungsi dan yang lain sebagainya, mudaratnya lebih besar. Maka ini menunjukkan bagaimana sempurnanya syariat Islam ketika memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu, itu dikarenakan pertimbangan atau kemudian dikarenakan maslahat dan mudarat yang ada pada sesuatu tersebut. Diperintahkan karena ada maslahatnya, dilarang karena ada madaratnya atau madaratnya lebih besar. Qala rahimahullah, qala ba'dul ulama, Berkata sebagian ulama, al-'abdu la yakunu waliyan, waliyan. Bahwasanya seorang budak itu tidak boleh, tidak bisa menjadi seorang wali, seorang pemerintah, seorang yaitu seorang penguasa. Walakin daraba bihil matal 'ala at-taqdir. Akan tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya seperti permisalan apabila itu terjadi. Kalau saja sampai keadaannya seperti ini pun harus mendengar dan taat. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pada keadaan yang paling buruk sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak, kalian tidak ridho, sedangkan kalian adalah orang-orang yang merdeka diperintah oleh budak, tentu saja kalian tidak ridho. Ini keadaan yang buruk. Sampai dalam keadaan yang buruk sekalipun tetap harus mendengar dan taat. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti di sini Rasulullah menyebutkan yang seperti ini berarti boleh seorang hamba itu menjadi seorang budak itu menjadi apa? Penguasa, itu tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Ya. Haruslah seorang yang merdeka yang kemudian menjadi penguasa. Wa in lam yakun ka qawlihi. Akan tetapi tidak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan kama fahsi qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang membangunkan atau mendirikan suatu masjid untuk Allah walaupun seperti sarangnya burung, qathah itu sejenis burung, walaupun sangat kecil, sampai sekecil ini, ya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya suatu rumah di surga. Dalam hari ini disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Layth di sini, wa ma fasu qatatin la yakunu masjidan. Yang namanya suatu tempat seperti sarang burung, ya, itu tidak mungkin, tidak bisa menjadi masjid. Walakin al-imtithala ya'ti fiha mithlu dhalik. Akan tetapi kalau dia menjalankan perintah yang disebutkan atau hasungan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka dia akan mendapatkan yang semisal dengan itu. Semisal dengan itu, dia membuat suatu masjid sekecil apapun itu, kemudian dia akan mendapatkan, ya, yang semisal dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa yahtamilu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi fasadil amri. Dan bisa jadi yang diinginkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa yang memerintah kemudian adalah seorang budak, itu adalah pemberitaan, mengkabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rusaknya perkara yang akan terjadi nanti. Keadaannya begitu rusak, keadaannya begitu jelek, begitu buruk. Qala wa wad'ihi fi ghairi ahlihi. Dan kemudian urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kepemerintahan diserahkan kepada seorang budak. Ini menunjukkan bahwasanya perkara sudah rusak di situ. Kenapa kemudian seorang budak yang diangkat? Qala hatta tudha'ul wilayatu fil 'abid. Sampai-sampai kepemimpinan itu diserahkan kepada al-'abid, kepada golongan budak. Ya, dimungkinkan karena saking bodohnya orang ketika itu tidak mengerti tentang syariat Islam, tidak mengerti bahwasanya yang namanya pemimpin itu haruslah seorang yang ahtar, yaitu merdeka. Mereka pun kemudian mengangkat seorang budak menjadi seorang pemimpin. Atau kemudian kemungkinan yang lainnya bahwasanya yang terjadi adalah at-taghallub, yaitu budak tadi melakukan pemberontakan, dan ada kemudian orang-orang yang mendukungnya, kemudian bisa menguasai pemerintah yang sah awalnya, sehingga budak tadi naik menjadi penguasa, dan kemudian kekuasaan tersebut menjadi yaitu stabil, kekuasaan tersebut menjadi stabil, tidak ada kemudian peperangan setelah budak tersebut naik menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Maka yang seperti ini bisa terjadi, dan apabila itu terjadi, tetap untuk seseorang harus mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut walaupun dia seorang budak. Qala fa idza kanat, maka apabila itu terjadi, fasma'u wa athi'u, maka dengarlah dan taatlah kalian, taghliban li ahwanid dararain, yaitu karena mendominankan atau mengedepankan madarat yang lebih mending. Madarat yang lebih mending yang dimaksudkan adalah budak itu dijadikan sebagai pemimpin, itu madarat. Tapi lebih mending daripada madarat yang satunya apabila kemudian budak tersebut digulingkan, ya. Maka yang terjadilah kemadharatan yang besar, pertumpahan darah, dan juga yaitu peperangan yang tidak akan bisa diperkirakan seberapa lamanya peperangan tersebut dan berapa banyak korban serta berapa banyak kerusakan yang akan terjadi dari peperangan seperti itu. Seperti yang terjadi di Suriah sekarang, seperti yang terjadi di Suriah sekarang atau di negara seperti negara Irak, di Libya dan tempat-tempat yang lain yang terjadi pemberontakan. Maka begitu besar madarat yang terjadi daripada apabila mereka bersabar kepada penguasa yang zalim, atau bahkan kepada penguasa yang kafir sekalipun, atau bahkan kepada penguasa yang kafir sekalipun. Qala wa huwa sabru ala wilayati man la tajuzu wilayatuhu, yaitu bersabar atas kepemimpinan dan penguasaan orang yang tidak boleh untuk menjadi penguasa dan pemimpin. Qala li alla yufdi ila fitnatin 'azimah, supaya tidak terjadi fitnah yang besar, keburukan yang merata di negara tersebut, terjadi kelaparan, terjadi kekurangan air bersih, terjadi tersebarnya wabah penyakit. Yang seperti ini yang kemudian terjadi di negeri-negeri yang terjadi peperangan seperti itu. Terjadi pemberontakan dan peperangan yang terjadi seperti ini. Kekurangan bahan makanan, kelaparan, tersebarnya penyakit, kurangnya air bersih, dan yang lain sebagainya dari berbagai macam musibah. Yang satu musibah saja sudah sangat menyakitkan, sudah sangat berat bagi penduduk suatu daerah, kelaparan misalnya atau kekurangan air bersih, itu sudah suatu yang sangat menyusahkan. Apalagi apabila kemudian terjadi peperangan dan semuanya terkumpul dalam suatu daerah, maka sungguh sangat sengsaranya penduduk di negara tersebut, ya, harus kehilangan tempat tinggalnya misalnya, harus kehilangan sanak keluarga. Maka banyak kejelekan dan keburukan yang akan terjadi ketika yang terjadi adalah peperangan dan pemberontakan kepada pemerintah. Dan ini adalah kemudian perkara yang banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahuinya dan tidak mengindahkannya. Dan sudah banyak pula orang-orang yang kemudian memprovokasi untuk melakukan yang seperti ini. Revolusi, pemberontakan, diberi nama dengan nama yang seakan-akan indah, revolusi putih. Apa putih? Kenapa kasih nama putih? Revolusi, pemberontakan adalah suatu yang buruk, suatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dikasih nama putih, hitam, oranye, dan yang lain sebagainya. Ya, suatu pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang melakukannya adalah orang-orang yang berjubah atau bersorban, berjenggot dan yang lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang buruk. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang akan hidup, itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Qala hadza min ba'dhi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sebagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau adalah seorang yang diberikan wahyu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala akhbar ashabahu bima yakunu ba'dahu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kejadian yang akan terjadi setelah beliau meninggal. Min al-ikhtilaf wa ghalabatil munkar, dari terjadinya perselisihan dan juga banyaknya terjadi kemungkaran. Qala wa qad kana 'aliman bihi 'ala at-tafsil. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perkara tersebut, tentang ikhtilaf, perselisihan yang akan terjadi di antara kaum muslimin, ala tafsil, secara rinci. Yang terjadilah begini, begini, begini, begini, secara rinci Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dan beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lam yakun bayyanahu likulli ahad. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukannya kepada setiap orang. Itu tidak menjelaskannya. Yang dimaksud adalah tidak menjelaskan rinciannya. Rinciannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Akan keluarnya Khawarij, Rasulullah tahu. Akan munculnya Rafidhah, Rasulullah tahu. Munculnya firqah-firqah yang ada. Perselisihan yang begitu banyak. Rincian-rinciannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Al-Qadariyah misalnya. Hadis-hadis tentang mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung tentang mereka. Al-Qadariyah itu majusu hadzihil ummah. Al-Qadariyah itulah majusinya umat ini. Ya. Walaupun kemudian sanadnya kemudian diperselisihkan. Tentang Rafidhah pun ada juga yang kemudian hadis yang menyinggung tentang mereka. Tentang Khawarij juga banyak hadis yang menyinggung tentang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya secara tafsil, secara rinci tentang perselisihan-perselisihan yang terjadi. Qala wa lam yakun bayyanahu likulli ahad. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan perincian tersebut kepada semua orang. Inna ma hadzara minhu 'ala al-'umum. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang perselisihan tersebut secara umum. Akan terjadi perselisihan, hati-hati. Tidak kemudian dijelaskan kepada semua orang bahwasanya perselisihannya antara fulan, fulan, atau kemudian antara kelompok ini dan kelompok ini, tidak dijelaskan secara rinci, secara detail. Qala wa qad bayyana dzalika li ba'dhi al-ahadi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut, yaitu perinciannya, kepada sebagian person, sebagian individu-individu, tidak semuanya, hanya orang-orang kepercayaannya. Kahudzaifah, seperti Hudzaifah, yaitu Ibnu Yaman, yang dijuluki sahibus sir, orang yang memiliki rahasia, yaitu Rasulullah, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, ansyurukallah, hal zakaruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Sampai Umar berkata yang seperti itu, ya Hudzaifah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa saya diriku termasuk barisannya orang munafiqin, tentang atau kemudian aku, namaku ada di nama-nama orang munafiqin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepadamu. Umar khawatir tentang dirinya, bahwasanya beliau khawatir beliau tergolong orang yang munafik, maka bertanya kepada sahibus sir, yaitu Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan bahwasanya tidak, ya, bahwasanya Umar bukan termasuk golongan munafikin. bahkan beliau adalah seorang yang sudah dijamin akan masuk al-jannah dalam keadaan beliau masih hidup. Qala wa Abi Hurairah, dan juga Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, yang maknanya bahwasanya aku memiliki dua zambil, itu memiliki dua karung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satunya ini aku sebarkan kepada kalian. Adapun yang satu lagi aku tidak menyebarkannya karena aku tahu kalau saya menyebarkannya maka akan dipotong urat ini, yaitu akan dipotong leher, akan terbunuh beliau apabila kemudian menyebarkannya. Ya, tidak semua perkara yang kemudian didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian patut untuk disebarkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Abu Hurairah termasuk orang yang banyak mengetahui perkara-perkara rahasia dan kemudian rincian-rincian dari khilaf yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa dalilun ala 'idhami mahallihima wa manzilatihima. Dan ini adalah dalil, bukti bahwasanya mereka itu berdua memiliki posisi yang tinggi, memiliki posisi yang dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan perkara-perkara yang merupakan rincian khilaf, perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam dan juga tentang perkara-perkara yang rahasia kepada mereka, Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.